Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi tafaddala li asfiyaihi bi anwa'i al-karamati. Alhamdulillah. Alladhi takarrama li ahibbaihi بأنواع الحسنات والصلاة والسلام على صفة الصفة وخلاصة الخلاصة من خلق الله حبيب الله ونبي الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Allahumma ya Rabbana sahhil lana umurana wa kaffir anna sayyiatina wa ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana innaka antal ghaffar wa innaka antas sittir wa innaka antal hakim ar-rahmanir rahim. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, para asatid, hadirin dan hadirat, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kemudahan oleh Allah untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca hadis Nabi. Kalau para kekasih Allah, jika membaca hadis Nabi, itu dirasakan betul bahwasanya Rasulullah ada di hadapan beliau. Sayyidina Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau ingin membaca hadis Nabi, beliau mengenakan baju yang paling bagus dan memakai wewangian yang paling harum, sehingga beliau punya majlis di masjid Nabi Muhammad SAW. Tempatnya ditinggikan untuk membaca hadis Nabi SAW, kalau memuliakan apa yang akan beliau baca. Dan setiap kali berkata qala Rasulullah, beliau menoleh ke kubur Nabi Muhammad SAW. Dan itulah adabnya para ulama, sehingga ilmunya manfaat. Dan begitu seterusnya, sehingga para kekasih Allah itu tidak berani membaca hadis Nabi dalam keadaan hadas, karena ia merasa berhadapan dengan Rasulullah, tidak mungkin aku menghadap kepada Rasulullah dalam keadaan aku berhadas. Berwudu membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para salafus saleh pun mengajarkan, bukan saja hadis Nabi, kalau kita menuntut ilmu, diupayakan dalam keadaan bersuci, menghormati apa yang akan kita ambil. Al-ilmu nur, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya, nur itu cahaya. Apa ilmu itu nur, cahaya. Mengambilnya harus dengan kebersihan, mengambil air wudhu, khususnya di saat kita baca hadis Nabi SAW. Maka ini harus banyak adabnya. Mulai dari, mohon maaf, cara duduk. Sudah benar cara duduk terbuk, bersila. Bahkan ada sebagian di saat membaca hadis Nabi tidak berani terbuk, tapi yajlis wa'ala rijlahi, simpuh. Duduknya duduk seperti ini, seperti orang yang begitu ketakutan, seperti duduknya Rasulullah waktu dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Itu ada cara menghormat. Akan tapi tarobok sudah. Tapi kalau sudah membaca hadis Nabi, tak taunya kakinya selentang sana, selentang sini. Ah, itu subhanallah. Itu menunjukkan kalau kira dia tidak menghadirkan Rasulullah di saat ia membaca hadis Nabi SAW. Ini adab. Coba kalau sejarahnya para salafus saleh, Sayyidina Imam Muhammad Bakir, kalau membaca hadis Nabi, pasti berubah wajah. Karena bukan sekedar membaca qala Rasulullah, yang terlihat adalah lafadznya, tapi qala Rasulullah menghadirkan bahasanya di dalam hatinya ada Rasulullah, seolah-olah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang sering dilalaikan oleh thullabul ilm. Ini yang sering dilakukan oleh para pembaca hadis Nabi. Hafal hadis kalian senang. Apalagi sambil apa? Sambil ngisap apa namanya itu? Subhanallah, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang mendengar hadis Nabi seperti kita bisa menghadirkan Rasulullah di hati kita. Cinta yang sesungguhnya. Baik, perlu adab. Adab insyaallah. Dan alhamdulillah sudah kami saksikan ini adab semuanya. Membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung-untung barangkali saat ini ada yang masuk majelis ini tidak punya wudu. Majlis akan datang punya wudu. Tidak bisa tidak. Ini adalah hadis Nabi, memuliakan, dan itu yang menjadikan orang mendapatkan ilmu ladunni. Bukan hafalan yang kita hafal. Senok hukurannya menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis. Hadisnya tidak ada artinya untuknya. Karena apa? Hatinya tidak bersih. Kalau kita insya Allah terus berusaha membersihkan hati, tapi jangan lupa jasad kita. Kita pun bersuci, pakai baju yang bagus, wangi-wangian kalau bisa. Ingin membaca hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Kita masih pada hadis kasih sayangnya Rasul untuk kita, yaitu hadis rukhsah, hadis kemurahan, hadis yang berkenaan dengan kasih sayangnya syariat Nabi Muhammad. Hadis masalah salat khuf, al-mashu 'alal khuffaini, mengusap sepatu. Fadhal. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Thawbana radhiyallahu an qala fa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyata fa amarahum ayyam sahu 'alal asaibi ya'ni al asaima wat tasakhina ya'ni al khifafa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Wa an Thawbana radiyallahu an qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyata fa amarahum ay yamsahu 'ala al-asaibi ya'ni al-amaima wat tasakhina ya'ni al-khifafa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Wa an Thawbana radiyallahu an qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyata fa amarahum ayyamsahu 'alal asaibi ya'ni al-amaima wat tasakhina ya'ni al-khifafa. Rawahu Abu Dawud wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Baik, kalam salib rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fiddarin amin il-anqal. Kita sampai kepada hadis An Thawban yang diriwayatkan oleh Sayyidina Thawban. Beliau adalah juga figur pecinta Rasulullah yang pernah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah langsung kalau Thawban adalah ahli surga. Ini subhanallah. Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia diberi kabar gembira kalau beliau itu adalah ahli surga. Ini terlepas bukan minal asyrah al-basyarina bil jannati. Ada dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan mana Thawban? Thawban adalah ahli surga. Dalam cerita panjang, Thawban itu waktu itu tidak ada di rumah, tidak ada di majelisnya Rasulullah. Sehingga para sahabat menyampaikan berita ini kepada Thawban kalau Thawban adalah ahli surga. Ternyata di saat Thawban mendengar, waktu itu Thawban di rumah didatangi oleh sahabat Nabi, mendengar kabar bahwasanya di beliau adalah ahli surga, bukan gembira, justru malah menangis sehingga sakit sampai didatangi oleh Rasulullah. Kenapa sakit? Sepanjang Rasulullah berada di situ, Thawban tidak mau melihat Rasulullah. Bagaimana ada ahli surga yang tidak mau melihat Rasulullah? Katanya ahli surga, tapi Rasulullah datang tidak dilihat wajah Rasulullah. Akhirnya diberi kasih tahu oleh Rasulullah, ya Thawban, bukankah engkau sudah kita kasih tahu kalau engkau adalah ahli surga? Tapi kenapa engkau malah seperti ini? Seharusnya engkau senang, bersyukur bahasanya seperti itu. Tapi dijawab oleh Thawban, apa ya Rasulullah? Aku yakin apa yang kau omongkan pasti benar. Jadi Thauban itu yang berkhidmah kepada Rasulullah sebetulnya, asli. Selalu khidmah kepada Rasulullah. Beliau berkata, ya Rasulullah, apa yang kau katakan pasti benar, tidak akan salah. Dan aku sadar, kau katakan aku adalah ahli surga. Tapi seketika itu aku baru sadar bahwa artinya setelah ini aku tidak akan bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah. Karena aku tahu ya Rasulullah, siapa engkau dan siapa aku. Ibadahmu, engkau kekasih Allah. Kalau engkau masuk surga dan aku masuk surga, tentu surgamu yang paling tinggi dan surgaku yang paling rendah. Lalu kapan aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Ini rupanya mikir enggak bisa melihat Rasulullah, oh, sampai nangis sakit. Padahal sudah dijamin surga. Ini baru dijamin toko 2, sawah 2 hektar, tambak ini, perahu kapal 3, sudah enggak sholat, bagaimana ini? Ini sudah dijamin surga, ternyata masih mikir kalau masuk surga enggak ngelihat Rasulullah enggak nikmat nih. Ini belum ada jaminan surga, sudah enggak sholat, bagaimana ini? Ini adalah salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban, luar biasa. Ba'atha Rasulullah, beliau bercerita, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amaruhum ayyamsahu 'alal 'asa'ib. Rasulullah mengutus rombongan untuk perang. Jadi perperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah namanya sariyah. Yakni al-ama'im. Rasulullah fa'amaruhum ayyamsahu 'alal 'ama'im, Rasulullah memerintahkan mereka para mujahid-mujahid itu untuk mengusap imamah. Wattasakhina, dan sepatu, yakni al-khifaf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud wa shahahahu al-Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Sudah kita jelaskan mulai dari pertemuan yang lalu tentang mengusap sepatu ini adalah rukhsah, kemurahan. Hukumnya boleh-boleh saja. Dan bisa menjadi wajib kalau kita ragu. Merasa jijik, kenapa harus begitu? Tidak, lakukan saat itu menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau orang jijik dengan apa yang pernah diperintahkan Rasulullah atau pernah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka untuk melakukannya jadi wajib. Sama istinja dengan batu. Ya, istinja dengan batu adalah bukan pengganti air, boleh-boleh saja. Di saat ada air kita pakai batu juga boleh, bukan pengganti. Dan hukumnya adalah mubah. Hanya lebih bagus pakai batu. Pakai air. Hukumnya mubah, tapi di saat orang merasa jijik dengan itu semua, maka wajib hukumnya untuk melakukannya. Maka yang ragu tentang kemurahan yang namanya mengusap sepatu ini, kalau ada yang ragu, disepakati ulama, maka saat itu wajib untuk mengusap sepatu. Kita kan sudah yakin, maka tidak wajib. Karena apa? Yang dikhawatirkan hatinya rusak, ingkar dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah, bahwa apa yang ada pada Rasul adalah uswah suri toladan. Tidak ada yang jelek. Mengusap imamah, sudah ada pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Hilaf antara madhab, sudah kita jelaskan di dalam madhab kitab Imam Syafi'i. Mengusap imamah, boleh dengan berapa syarat? 3 syarat. Setelah membasuh yang wajib, setelah mengusap yang wajib, rambutnya sudah ada bagian diusap. Jadi mengusap imamah dalam madhab kita Imam Syafi'i untuk menyempurnakan kesunnahan. Sebab di dalam madhab kita, kalau kita lagi berwudu, tidak diwajibkan mengusap seluruh rambut. Kita hanya mengusap bagian kecil. Biarpun satu rambut sudah boleh. Maka di saat seperti itu, kalau kita ingin menempurnakan kesunahan, meratakan seluruh rambut dengan usapan tangan kita, tapi kita lagi pakai imamah, maka sunnah mengusap imamah, dapat kesunahan. Tapi gimana agar kita dapat kesunahan? Yang pertama adalah setelah yang wajib dibasuh. Tapi ada sebagian madhab mengatakan, enggak wajib dibasuh, yang penting imamah sudah selesai. Ini perintah Rasulullah. Kalau menurut madhab kita diusap yang wajib dulu, baru untuk mendapatkan kesunahan. Khurut, khilafnya madhab Imam Malik, kita usap setelah itu. Yang kedua adalah suci imamahnya. Yang ketiga adalah imamahnya bukan menggosok. Nah, ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Baik, sekarang mengusap sepatu. Nah, ini juga ini hadis yang menjelaskan nih kemarin. Kalau syaratnya dalam madhab Imam Syafi'i sudah kita sebutkan Imam syarat 6 syarat yang lalu yang itu berceceran di antara hadis-hadis Nabi. Cuman para ahli fikih itu gampangkan, memudahkan. Jadi syaratnya adalah 1 2 3 4 5 6. Adapun rinciannya ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian wattasakhin, mengusap sepatu. Inilah yang dijadikan oleh sebagian madhab mengusap sepatu dengan yang namanya mengusap imamah sama persis. Artinya, biarpun rambutnya tidak diusap, maka sudah boleh. Tapi itu bukan madhab kita. Madhab kita dibedakan antara imamah dengan mengusap sepatu. Kalau mengusap sepatu, ada syarat-syaratnya di dalam madhab kita yang sangat ketat. Ya. Di antaranya kemarin sudah kita sebutkan, yang pertama adalah di saat kita memakai sepatu, kedua kaki kita sudah dalam keadaan disucikan. Wudhu kita sudah tuntas. Kemudian sepatunya tuh kuat. Sepatunya tidak bolong. Ya. Sepatunya tidak terlepas pengikatnya. Sepatunya mampu untuk mengikuti perjalanan. Dan yang terakhir adalah kita tidak terkena junub. Nanti ada syarat-syarat itu, 6 syarat tersebut. Baik, ini dikukuhkan lagi dalam hadis ini bahwasanya mengusap sepatu ini adalah satu kemurahan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman berbeda itu masalah syaratnya. Kalau di dalam madhab kita Imam Syafi'i, syaratnya diantaranya sepatu ini. Oh iya, syarat yang salah satu yang kurang kita sebut, yang tidak kita sebut, sepatu itu harus menutup mata kaki. Kalau tidak menutup mata kaki, maka tidak boleh. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, maka agar tidak menghabiskan waktu, kita lanjutkan saja hadis berikutnya. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلى فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن Anasin marfu'an idza tawaddaa ahadukum wala bisa khuffaihi fal yamsah alaihima wal yusalla fiihima wala yakhla'uma insha'an illa min janabatin akhrajahu ad-Daruqutni wal hakimu wa sahhahahu wa an Umar radhiyallahu an mauqufan wa an Anasin marfu'an Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalla fiihima wa la yakhla'huma in syaa'an illa min janabatin akhrajahu ad-Daruqutni wal hakimu wa sahhahahu wa anna sayyidina Umar radhiyallahu anhu mauqufan. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab mauqufan. Mauquf ini, mauquf itu adalah bahwa hadis itu disandarkan kepada sahabat Nabi. Artinya bukan kepada Rasulullah, itu mauquf. Wa an Anasin marfu'an, tapi Sayyidina Anas meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Ada yang mengatakan ini qala Rasulullah, tapi ini adalah Sayyidina Umar yang ngomong. Tetapi nanti kalau semua hadis ada dalam bahasan mustalah hadis, kalau ada hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, jika sahabat Nabi itu berbicara sesuatu yang enggak boleh berijtihad di situ, lama jalalahu fil ijtihadi, yang enggak mungkin ijtihad, maka itu hukumnya hukum marfu. Hukumnya hukum hadis Rasulullah yang melakukan. Sebab sahabat Nabi tidak ngomong kecuali dengar dari Rasulullah. Dan Sayyidina Anas mengatakan ini langsung dari Rasulullah, bunyinya begini. Nah ini, apapun bentuknya ini jadi hadis. Gitu. Bukan keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Idza tawaddaa ahadukum, urusan wudu bukan pekerjaan ijtihad, tapi harus diambil dari Rasulullah. jika salah satu dari kalian berwudu, falabisa khufaihi, setelah itu engkau menggunakan, setelah falabisa kemudian mengenakan khufaihi dua sepatunya. Falyamsah alaihima, maka hendaknya setelah itu mengusap di atas kedua sepatunya. Wal yusalli, dan hendaknya ia melakukan sholat fihima, dengan mengenakan dua sepatu tersebut. Wala yakhla huma, agar tidak melepasnya insya'a, kalau mau. Illa min janabatin, kecuali karena janabah, hadas besar. Akhrajahu Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh, dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Hakim dan Imam Hakim. Wasohahahu, dan dikatakan hadis ini adalah hadis sahih. Baik, itu tadi masalah marfu' dan mauquf. Itu di dalam bab mustalah hadis. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in wal mauquf. Wa ma adaftahu ila ashabi min qawlima fi'lin fa huwa mauqufun zakin. Barangkali ada yang pernah menghafal mandumah kecil dalam mustalah hadis. Wa ma udhifa lin nabiyin al marfu'. Kalau disandarkan ke Nabi Muhammad marfu'. Wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin aw fi'lin lenfau wa mauqufun zukin. Jadi kalau semua perkataan dinisbatkan kepada sahabat Nabi, namanya mauquf. Tapi kalau mauquf itu tadi, kalau memang sesuatu yang enggak mungkin ijtihad, maka hukumnya hukum marfu'. Ini hadis Nabi. Jika salah satu dari kalian berwudu, maka kemudian mengenakan sepatu, baru setelah itu mengusap. Ini yang diambil oleh para ulama, bahwasanya syaratnya orang mengusap sepatu itu adalah waktu dia pakai sepatu dalam keadaan dia setelah selesai wudu. Jadi berwudu suci. Setelah dia bersuci, pakai sepatu. Setelah pakai sepatu, kok nanti batal wudu? Lah baru nanti setelah batal wudu, wudu lagi, enggak usah dibuka sepatunya. Jadi bab masuk itu adalah membasuh yang kedua tadi, wudu yang kedua, bukan wudu yang pertama. Ya? Ini yang dijadikan oleh syarat oleh madhab kita, jumhur semuanya bersepakat bahwasanya syaratnya sepatu itu dipakai kapan? Kalau sudah berwudu normal. Misalnya saat ini kita berwudu, setelah berwudu pakai sepatu, setelah pakai sepatu tertidur, kencing segala macam, buang air kecil segala macam, besok pagi mau sholat subuh, sepatu masih tetap kan? Besok pagi mau sholat subuh, cukup kita membasuh muka, tangan, mengusap kepala, setelah itu ngusap sepatu. Ngusapnya di atas yang sudah kita sebut. Satu shred ini sudah selesai. Paling bagus ini. Nah, itu. Falyamsah alaihima, maka mengusap sepatu di atas keduanya itu setelah, di saat mengenakan sepatu dalam keadaan setelah berwudu. Walisalli fihima, sudah sholat pakai sepatu. Beres. Wala yakhla'huma, dan tidak usah dilepas insya'a, kalau mau. Insya'a ini tidak ada batasnya ya? Masya Allah, berarti tidak ada batasnya. Bukan 2 hari, 3 hari, 10 tahun, setahun pun boleh. Dari hadis Nabi ini. Illa min janabatin kecuali junub. Jadi kalau 10 hari, tidak apa-apa. 10 hari, 100 hari, tidak apa-apa. Kecuali junub, baru wajib dilepas. Cuman itu bukan madhab kita. Itu yang diambil oleh madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau dalam madhab kita Imam Syafi'i, jelas ini mutlak insya'a. Nggak ada batasnya. Insya'a ini mutlak. Tidak, bahkan mutlaknya insya'a itu ditentukan oleh hadis yang lalu tentang 3 hari. Sudah dibahas ya masalah 3 hari. Maka di dalam madhab jumhur, madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, bahwasanya waktunya hanya berapa? 3 hari bagi orang yang bepergian, sehari semalam bagi orang yang berada di rumah. Diterangkan dengan hadis lain. Tapi kalau berpegang dengan hadis ini, insya'a. Ya, kapan saja, mau lepas tahun, 2 tahun, enggak apa-apa. Illa min janabah. La illa min janabah ini adalah faedah yang ketiga, bahwasanya junub itu membatalkan. Artinya kalau orang junub, wajib dibongkar itu sepatu. Jadi enggak bisa mengusap lagi. Kalau junub wajib dibongkar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni wa Hakim sahih, dan hadis dikatakan oleh Imam Hakim ini adalah hadis sahih. Kita ingin menyelesaikan bab khufain. Mangga fadhol. Karor banyak yang diulang, silakan. Wa an Nabi Bakrata radhiyallahu an anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu rukhsa lil musafiri 3 ayyamin wa layalihin walil muqimi yauman wa lailatan idza tatahhara falabisa khuffaihi ayyam saha alaihima akhrajahu Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu an anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu rukhsa lil musafiri thalatha ayyamin wa layalihinna wa lil muqimi yawman wa lailatan idza tahhara falabisa khuffaihi ayyam saha alaihima akhrajahu Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu an anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu rukhsa lil musafiri thalatha ayyamin wa layalihinna wa lil muqimi yawman wa lailatan idza tatahhara falabisa khuffaihi ayyam saha alaihima akhrajahu Daruqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abi Bakrah, Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah bukan Abi Bakar, lain. Radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad rukhsah, meringankan lil musafir, bagi orang yang bepergian, thalathata ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang bepergian enggak usah dilepas waktunya, berapa hari? 3 hari 3 malam. Walil muqimi, dari orang yang mukim, yauman wa lailatan, sehari semalam. Ini yang mengkait mutlaknya hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya kan tidak berbatas, maka dijelaskan tidak berbatas itu batasnya ya ini. Idza tathahhara, ini ngulang lagi syaratnya. Idza tathahhara, bersuci dulu, falabisa khufaihi, kemudian pakai sepatunya. Maka ini sebetulnya menjelaskan saja, mengulang-ulang penjelasan bahwasanya syaratnya orang boleh mengusap sepatu itu adalah waktu mengenakan sepatu dalam keadaan bersuci. Fala bisa khufaihi. Lalu setelah bersuci, pakai sepatunya. Ayyam saha alaihima, maka boleh baginya untuk mengusap kedua sepatunya. Yaitu kapan? Setelah ia mengusap, setelah ia bersuci, pakai sepatu, baru hadas, kemudian wudhu berikutnya, dia boleh mengusap sepatu. Wallahu alam. Ini mukarrar juga. Fadal. Diulang, ini terulang lagi. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال يوم ويومين قال نعم قال وثلاث أيام قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. Wa an Ubay ibn Umar radhiyallahu an annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffaini qala na'am qala yawman qala na'am qala wa yawmaini qala na'am qala wa thalathata ayyamin qala na'am wa ma syi'ta akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawiy. Wa an Ubay ibn Umar radhiyallahu an annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffain qala na'am qala yawman qala na'am qala wa yawmaini qala na'am qala wa thalatha ayyamin qala na'am wa ma syi'ta akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawiy. Baik, ini hadis yang terakhir dari bab mengusap sepatu. Wa an Abi Umarah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Sayyid Abi Umarah radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah qala, beliau berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bertanya amsahu ala al-khufain ya Rasulullah, amsahu ala al-khufain, apakah aku boleh mengusap sepatu ya Rasulullah? Qala na'am, boleh. Karena ini bukan debu menggantikan air, jadi dalam keadaan apapun boleh. Qala wa yawmaini, 2 hari ya Rasulullah? Qala na'am, boleh. Qala wa thalathata ayyam, 3 hari gimana Rasulullah? Ya boleh, qala na'am. Wa masyita, dan terserah inti 3 hari lebih pun boleh gitu. Akhrajahu Abu Daud, hadis dikeluarkan oleh Abu Daud, walaysa bil qawi, tapi hadis ini disifati bukan hadis yang kuat. Madhab Imam Malik kakah, tidak ada batasan hari. Kalau tadi disebutkan ada hadis yang mutlak, hari-harinya tidak dibatasi oleh jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, dikatakan mutlaknya sampai kapanpun dibatasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Ali, hari satu hari di rumah, maka itu mutlak muqayyadnya. Tapi Imam Malik mengatakan mutlak kemutlakan hadis itu tidak bisa diqayyid dengan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat dari Sayyidina Ali. Karena apa? Ada qarinah yang lainnya, qayyid itu tidak sah. Sebab buktinya apa? Tiga hari wa masyita dan seterusnya kalau kamu mau. Maka disinilah madhabnya Imam Malik kekeh bahwasanya enggak ada batasan waktu. Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya kalau hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis itu kuat. Hadis ini lemah. Yang lemah tidak bisa mengalahkan yang kuat. Maka ditinggal yang lemah, dipakailah yang kuat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Ali Karmawajah yang sudah berlalu, yaitu tiga hari. Berarti tidak dianggap menurut jumhur ulama. Tapi madhab Malik mengakai. Ini perbedaan khilaf di antara ulama. Jadi, masalah hari, tempo, berbeda. Jumhur ulama, madhab Syafi'i, Maliki, madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan bahwasanya bagi orang yang tinggal di rumah sehari semalam, bagi orang yang bepergian tiga hari tiga malam, tapi menurut madhab Imam Malik tidak ada batas waktunya. Baik, kemudian setelah itu masalah yang dibahas oleh para ahli fikih tentang kapan mulai dihitung harinya. Misalnya, kalau kita wudhu saat ini, pakai sepatu. Setelah itu jam 12 malam berhadas. Setelah itu wudhunya subuh. Di waktu subuh mulai mengusap kan? Kapan dihitung sehari semalamnya? Mulai jam 12 malam waktu kita berhadas atau waktu kita setelah wudhu subuh? Atau waktu kita sekarang ini? Sekarang kan wudhu pakai sepatu, apakah dihitung sekarang? Jawabnya tidak. Sekarang belum dihitung. Misalnya ada orang berwudhu pakai sepatu di rumah, tiga hari tiga malam belum batal dari wudhu yang pertama, belum dihitung. Ya, belum dihitung. Kapan dihitungnya? Lah nanti. Suatu subuh kok batal. Setelah batal, misalnya suatu malam, setelah lima hari, oh ini orang hebat, barangkali tidak batal-batal. Ya, contoh saja, biar gamblang. Setelah lima hari, baru batal jam 12 malam. Subuhnya baru wudu. Nah, ini ngitungnya gimana? Ini memang ulama dulu itu kebanyakan kecerdasan otak, sampai dibahas ruwet-ruwet begitu. Padahal dipilihkan satu saja gampang ya. Makanya antara Imam Rawli dan Rafi'i, Ibnu Hajar dan Imam Rafi'i dengan Nawawi ribut itu. Tapi sederhananya, pilih yang mana saja. Ada mengatakan dari mulai hadas. Hadasnya kapan? Jam 12 malam, setelah 5 hari tadi. Ada mengatakan setelah intihail hadas. Hadasnya bubar, selesai. Kapan? Jam 12 malam itu keluar hadas. Ada yang berarti mulai detik itu dihitung 12 tiga hari. Ya? Ada yang mengatakan bukan di situ, tapi setelah berakhirnya hadas itu, berakhirnya hadas kalau sudah wudu subuhnya. Berarti subuh. Terserah mau pilih yang mana. Kadang-kadang uniknya orang Indonesia meributkan itu. Kenapa? Unik ya. Pakainya enggak, rebutnya iya. Ini kan batul masail yang aneh, ya. Pakai sepatu tidak pernah, ributnya iya. Ini baik. Jadi boleh pakai mana saja, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai, insyaallah. Kita langsung saja menjawab karena waktu. Insyaallah kita masuk bab nawaqidul wudu pada pertemuan yang akan datang, dan itu penting. Nawaqidul wudu ini khilaf yang macam-macam. Nanti insyaallah kita hadirkan khilaf madhab, tapi bukan untuk ngentengin madhab, biar agar kita lentur tahu bahwasanya ulama itu berbeda, ternyata justru untuk kemudahan bagi umat kita, umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya saya, yang sebetulnya sih pertanyaan tidak muskil, hanya kadang-kadang ada orang tanya, yaitu calon-calon haji, karena saya menjawabnya kadang-kadang masih ragu-ragu. Yang pertama yaitu mengenai sholat memakai sarung tangan, ya bagaimana sujudnya sah atau tidak. Yang kedua, niat haji dari mikot sudah, nawaitul hajjah atau nawaitul umroh, tapi datang di Masjid Haram begitu tawaf asal muter, tidak nawaitu tawaf an atufa tawaf al umroh atau tawaf al haji atau sa'i, langsung sa'i, itu bagaimana, sah atau tidak, boleh tidak. Yang ketiga, ini kebanyakan orang perempuan di sini atau di sana, di tanah suci, apalagi di tanah suci itu kalau akan masuk di WC atau di tempat mandi sedang pakai ihram, sebelum pakai ihram mau masuk di tempat WC atau mandi itu sudah cing-cing dulu kelihatan, yaitu bentisnya. Yang keempat, pernah mendengar yaitu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu bagaimana penjelasannya? Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bertanya tentang apa yang tadi disampaikan oleh Buya, yaitu tentang sepatu. Nah, apakah yang dinamakan sepatu yang seperti umumnya budaya Indonesia, yaitu sepatu pantopel, sepatu boot, sepatu apa itu? Nah, kalau toh dilaksanakan memakai sepatu dalam keadaan sholat yang di, ya di sinilah, di umum di masjid-masjid, nah apakah itu bagus atau tidak? Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga menekankan pertanyaan tadi, apakah dalam bab ini khauf ini termasuk sepatu yang ada adat Indonesia, sepatu yang biasa kita pakai, apa bukan demikian adanya. Yang kedua, di sini ada beberapa perawi hadis yang kami sendiri masih awam, yaitu riwayat rawahud Daruqutni, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Kami mohon penjelasan dari Buya, kitab hadis, derajat daripada kitab-kitab hadis yang ada dan dipergunakan oleh para mujtahidin atau fuqaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi pertanyaan yang kemarin disampaikan, yaitu tentang yang tentang sesuatu yang menghalangi daripada wudu, yaitu seperti cat, seperti apakah ukuran daripada sesuatu yang menghalangi wudu itu sebesar kuku atau yang lebih kecilnya? Itu saja yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat dengan sapu tangan. Ini biasanya pembahasan ini pertanyaan ini akan ada bukan di waktu sholat secara umum, tapi khusus waktu sujud. Sebab umirna annasuda fi sab'ati a'dha, kita disuruh sujud di 7 anggota tubuh. Jadi pembahasannya di situ. Kalau selain sujud enggak dibahas, malah sapu tangan itu. Jadi bagaimana orang sujud tapi pakai sapu tangan atau kaos kaki? Kaos tangan, atau kaos sapu tangan. Kaos tangan dan kaos kaki, mohon maaf, bukan sapu tangan. Jadi saya kami gambarkan, kami kalau ngajar fikih itu kita pilah yang gampang. Anggota tubuh itu, anggota sujud ada berapa? 7 ya. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Ya. Dari 3 ini ada yang wajib dibuka, ada yang haram dibuka, ada yang sunnah dibuka. Enak ya? Abang coba. Ada yang wajib dibuka. Ada yang haram, ada yang sunnah dibuka. Nanti langsung saya jawab. Yang wajib dibuka adalah jidat. Ya. Yang haram dibuka adalah lutut. Ayo, kalau dibuka keluarannya ya. Tinggal sisanya adalah sunnah dibuka. Jelas? Sunnah dibuka. Ini bagi kaum laki-laki. Kalau begitu sholat pakai kaos tangan, kaos kaki, boleh tidak? Sebaiknya di selesai. Kalau perempuan, kaki. Wajib ditutup. Tapi nutupnya pun bukan dari arah bawah. Tapi dari arah kiri, kanan, depan, belakang, dan atas. Kalau seandainya ada begini, kok ada perempuan kelihatan dari bawah kakinya, enggak apa? Apa? Baik. Jelas ya? Jadi pakai sapu tangan enggak ada masalah. Wajib dibuka, wajib ditutup, sunnah dibuka. Selesai. Umrah enggak? Enggak harus niat lagi. Kalau sudah niat yang pertama itu satu rentetan, satu mata rantai ibadah. Memang ada dalam madhab Syafi'i yang mengkukuhkan harus niat lagi. Ngerepotkan orang nanti. Sudahlah. Puter saja. Puter niatnya. Cuman memang niat itu di dalam hati aslinya seperti itu. Dia ngapain muter di situ? Makanya kita hormati, kita hargai niat itu di dalam hati. Kita gampangkan. Sebab ada orang, kenapa kalau kita pakai yang kenceng ini, kesian. Kadang-kadang dempet-dempetan itu lupa. Lupa niat, suruh ngulang lagi, kasihan. Maka kita gampangan, sudah enggak usah niat, niatnya sudah dari awal. Memang di dalam madzhab Imam Syafi'i ini dua pendapat. Di antaranya harus niat yang baru lagi. Tapi cobalah yang pernah umroh. Suka lupa itu. Tiba-tiba lihat mana batasnya? Ke bawah. Enggak niat, balik lagi. Pusing nanti. Sudah mulai tadi niat gitu saja. Kita ambil yang gampang karena apa? Kan kondisi di sana tuh beda, bukan kita mau muteri masjid kita yang sepi itu bukan. Jadi itu memang kadang-kadang sudah niat rencana. Mau begitu sudah kedorong sama orang. Kadang-kadang mikir jam batasnya di mana tadi. Kadang-kadang subhanallah. Maka dari itu dalam hal ini digampangkan saja, dan ini dikukuhkan oleh madzhab Imam Abu Hanifah. Dalam madzhab Syafi'i, ulama Syafi'i banyak mengatakan sudah enggak perlu lagi niat dalam hal itu. Karena ini kasusnya, ini kasus kenyataan. Kalau kita bercerita teori, belajar kitab di Indonesia mah paling enak. Wajib niat, wajib begini, wajib begitu, afdalnya begini, muter sampai sana pusing, enggak bisa haji. Nah, itu digampangkan saja. Khawatir kita nanti. Khawatir ini jadi pembimbing yang repotkan orang nanti. Kalau bisa seperti itu. Memang pendapat Syafi'i ada yang semacam itu. Harus memulai niat ini. Cuman kasusnya kalau dosa-dosa di sana itu. Ini kadang-kadang Masya Allah. Manusia yang banyak dan sebagainya. Digampangin saja. Apalagi menurut madhab yang lain. Dalam madhab Syafi'i ada tanpa itu semuanya. Dan hakikatnya di dalam hati. Baik. Yang jelas itu adalah waktu niat umroh sama haji itu saja. Kemudian masalah aurat terbuka. Jadi ada aurat terbuka bukan membatalkan haji dan bukan termasuk keharaman haji, tapi keharaman yang di luar haji pun ada. Jadi membuka aurat keharaman haji, tapi itu keharaman biarpun di luar haji ada dan enggak kena dam, enggak kena denda, enggak kena apa-apa. Enggak apa-apa karena membuka aurat dosa tapi, dan memang banyak jamaah Indonesia yang paling susah. Podo wedoe katanya. Podo wadoni katanya. Bukan masalah itu, haram-haram. Sudah diingatkan, Bu, diturunin, Bu, aurat. Walah. Podo wadoni wae. Masya Allah, kasihan ya, jadi kita doain tetap aurat dijaga. Jadi muka paha, kalau betis perempuan dengan perempuan enggak apa-apa. Kalau betis perempuan dengan perempuan tidak apa-apa, karena betis bagi wanita dengan wanita tidak aurat. Jadi di atas betis nanti aurat. Dan alhamdulillah musol apa kamar mandinya dibedakan antara laki. Oh enggak apa-apa. Tapi jelas kalau buka aurat sampai betis di depan laki-laki haram. Itu cukup untuk neraka kalau orang takut kepada Allah. Baik, harus hati-hati, jangan ngentengin urusan aurat. Menghilangkan nur ilmu. Aurat sama laki dengan laki juga begitu. Mentang-mentang laki-laki mandi di kamar mandi berdua. Nah, itu bikin susah ilmunya masuk. Ada sebagian mandi berdua. Tolong diperhatikan aurat. Karena aurat itu menjadikan mata hati itu buta. Jadi kalau orang senantiasa menutup auratnya di dunia, Allah akan tutup auratnya nanti di akhirat. Kemudian nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Maknanya sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci kepada apa yang pernah dilakukan Rasulullah, mencela, maka falaysa minni, bukan termasuk golongan aku. Bukan orang yang tidak menikah, bukan. Maksudnya apa? Ini menikah dilakukan Rasulullah. Karena itu saya enggak mau. Itu loh. Kayaknya ada bintangnya ya. Baik, jadi bukan masalah itu. Kalau ada orang tidak menikah, bukan berarti ke Imam Nawawi sangat cinta dengan sunnah Nabi, mengagungkan pernikahan Rasulullah, membahas di dalam kitab fikihnya tentang pernikahannya Rasulullah. Tapi bukan membenci. Jadi maksudnya faman rohiba an sunnati, jangan disalahartikan. Sunnah Nabi. Lah termasuk kawin 2, 3, 4 sunnah Nabi artinya yang pernah dilakukan Rasulullah. Bukan berarti buat kita adalah sunnah, maknanya kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak disiksa. Bukan, kawin satu saja bisa haram tuh. Ini kadang orang membelintir istilah, itu dolim kepada Rasulullah. Dan itu yang berbahaya. Kenapa kamu kawin 2, 3, 4? Sunnah Nabi. Pak, kawin satu saja ada yang haram. Apalagi kawin dua. Apalagi kawin tiga. Ya kalau memang dia benar, mohon maaf ya, benar akhlaknya, bisa mendidik. Istri satu saja, nyuruh pakai kerudung repot bertahun-tahun gak beres-beres. Sholatnya masih bolong-bolong, mau kawin dua. Misalnya, ini kan satu permasalahannya. Di pemerintah yang satu nggak bisa membuat negara dua. Nah, ini adalah satu contoh saja. Jadi sunnah Nabi maksudnya pernah dilakukan Rasulullah. Maka semua orang yang kayak ini Barat Islam liberal, poligami adalah sesuatu ketidakbenaran. Ini kan kurang ajar. Katakan poligami adalah syariat Nabi Muhammad, ada, tapi ada aturan mainnya. Kalau sudah orang mengatakan poligami bukan syariat, poligami adalah dolim, mengatakan dolim ke siapa? Rasulullah. Itu raghiba an sunnati, orang benci dengan sunnah, bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Semua yang membenci semua yang dilakukan oleh Rasulullah, keluar. Ini bukan berarti maknanya sunnah istilah hukum. Kalau sunnah dalam istilah hukum, ahkam tahklifiyah, itu sunnah itu apa? Pak, mayusabu ala fi'liha wa yu'aq wa la yu'aqabu ala tarika ala tarkiha. Kalau melakukan dapat pahala, meninggalkan, bukan itu. Sunnah Nabi di sini artinya semua sesuatu yang dilakukan Rasulullah. Bagi kita belum tentu tuh. Kalau ada hal, ada syarat-syaratnya. Nanti ada sunnah Rasul dah khususiyat. Sesuatu yang dilakukan Rasulullah khusus. Kekhususan Nabi Muhammad yang umat tidak boleh ikut di sini. Kemudian setelah itu melakukan sunnah, melakukan nikah hukumnya sunnah. Itu pun bagi orang tertentu. Nikah hukumnya 5 loh ya. Imam Nawawi menyebutkan haram. Ada wajib. Wajib. Tadi pagi di radio kita membahas masalah ini. Wajib menikah itu kapan? Di saat dia sudah mampu. Sementara hawa nafsunya besar. Dan dia sangat mungkin terjerumus dalam zina. Sudah gandeng-gandeng dan sebagainya ini. Maka waktu itu wajib hukumnya menikah. Ada yang mampu menikah. Duit ada cukup untuk modal menikah. Dia mah tenang-tenang saja. Nah, maka bagaimana saat itu menikah? Jika sekiranya menikah lebih tentrem, maka sunnah hukumnya. Ada yang mampu, Tapi dia ragu kalau nikah nanti takut ibadahku kurang, masya Allah tanggung jawab, lah menyendiri saja. Maka saat itu apa? Boleh dia menikah, boleh tidak. Menikah bukan sunnah. Maka diri itu pilihannya masalah afdhaliyah saja, mubah. Ada Imam Nawawi kayak begini. Ada nanti nikah haram. Ada nikah haram ya. Padahal sunnah Nabi kan nikah. Bagaimana orang nikah haram? Nah, makanya cara memahami sunnah ini beda dong. Jangan asal maknai nikah haram. Berarti Rasulullah melakukan yang haram. Kan gitu, kurang ajar namanya. Bukan nikah bagi seseorang itu bisa haram. Misalnya, dia tidak butuh kepada pernikahan. Kalau menikah, dia pasti zalim kepada orang itu. Mohon maaf. Maka dari itu, kita tidak sah orang yang tidak mau menikah. Karena mungkin ada alasan sendiri, mungkin pengen dekat kepada Allah. Mungkin dekat kepada Allah. Jadi ya, imam, tidak. Jadi tidak usah maksa orang menikah. Karena menikah itu ada dorongan sendiri dari dalam dirinya. Mungkin dia pengen banyak zikir, pengen masya Allah, subhanallah. Ada lagi, ada sesuatu yang tidak bisa diketahui alasannya oleh orang lain. Nah, kan dari itu hanya memberi ilmu saja. Nikah itu seperti itu hukumnya, kayak begini-begini. Baik, itu masalah waman rahiba an sunnati falisan. Syarat pakai sepatu sama, sepatu Jepang, sepatu Amerika, sepatu Jawa, sepatu Inggris, sepatu ini sama. Tapi syaratnya yang paling penting adalah sepatu itu kuat dipakai jalan, menutup mata kaki, ya, itu saja. Kuat untuk berjalan. Sepatu bot boleh, itu cukup itu. Cuman gak bisa tidur tuh kerepak-kerepok gitu ya. Cuman ya kalau masalah sah-sah-sah. Jadi kita bukan masalah enak gak enak, ini lain cerita. Jadi memang, tapi kalau di musim dingin pakai sepatu bener, jangan-jangan ini. Kita pernah melalui masa dingin itu bener-bener pengen ditempelin semuanya. Sudah pakai baju, jaket lagi, sudah itu selimutan. Coba kalau di sini, enak gak? Ya gak enak. Tapi memang semua kondisi negeri itu punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri untuk, ya itu. Untuk kenyamanan hidup. Baik. Jadi syaratnya bukan jenis sepatunya. Syaratnya sepatu itu menutup mata kaki dan kuat dipakai untuk berjalan. Kemudian tidak terkena najis. Kalau terkena najis harus dicopot. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau sholat pakai sepatu ke masjid? Ya enggak apa-apa. Cuman barangkali DKM-nya ngamuk. Karena kena tanah itu kan kotor, tapi tidak najis. Kalau masalah sah saja. Kalau sah saja. Jadi di masjid, membawa sepatu ke dalam masjid. Sepatu dipakai jalan. Cuman masjidnya kotor. Dan ini kami juga menghimbau agar para kita ini membedakan antara najis dengan kotor. Kalau ada anak-anak kecil, ada orang dari tanah, dari jalan ke sana langsung masuk ke masjid, itu najis enggak? Ya enggak najis. Kenapa najis? Ada orang enggak pakai sandal naik ke atas masjid. Enggak najis, tapi kotor. Harus bedakan ya. Kotor itu enggak ganggu, mengotori itu adalah termasuk haram. Tapi najis tidak. Karena tanah itu siapa? Oh, ada becek itu tanahnya basah, kakinya basah, becek. Becek kan bukan najis. Siapa yang mengatakan becek najis? Itu baunya enggak enak. Siapa mengatakan becek bau itu najis? Dari mana? Najis itu kan jelas kotoran ini. Memangnya ada orang kencing sebanyak itu di halaman rumah? Siapa kencingnya sebanyak itu? Wah, ini bisa akrobat tuh nanti ya. Orang bisa kencing membanjiri halaman rumah. Enggak ada itu. Jadi orang itu enak, fikih itu makanya enggak boleh was-was. Pokoknya ciri sudah. Kalau sudah kena was-was. Kata Imam Ghazali paling marah. Ada Imam Jawadi juga nukil salah satu orang, kalau orang kena was-was itu adalah kayak misalnya sudah wudu, kayaknya belum wudu. Gimana kalau ada orang was-was, ya Syekh sudah wudu, tapi kayaknya dia balik lagi, kenapa? Kayak belum wudu. Oh ya, was-wasnya itu batalin wudu. Kok bisa? Hilang akal, gila. Sudah wudu kok bilang belum wudu? Sudah Allahu Akbar, belum Allahu Akbar. Allahu Akbar, batal sholatnya, berarti gila katanya itu. Karena orang was-was, makanya harus perang itu. Pirangi, guru was-was, murid was-was. Guru was-was, murid was-was. Karena itu ada paling dan itu apa? Imam Ghazali saking begitu. Karena Imam Ghazali menggabungkan ilmu syariat sama ilmu batin. Dijamin tidak khusyuk. Dijamin Imam Ghazali tidak khusyuk orang kena was-was. Karena yang dipikir adalah zahir kalimat bismillah. Ingat makna apa keagungan Allah, tidak ingat lagi. Yang dipikir adalah bismillah. Padahal yang kita pikir, yang kita renungkan adalah keagungan Allah. Soalnya Allahu Akbar. Mikir kakiku kena najis. Ini Allah. Kayaknya mas susu, tapi mikir. Itu adalah setan yang ngajak itu. Baik. Itu apa tadi? Kenapa masuk di situ? Tadi masuk masjid. Jangan kita was-was. Kalau ada orang ayat dibersihin saja. Kalau najis tidak, ya. Sama sepatunya orang Indonesia juga sama, enggak ada beda. Kalau pantofel yang di bawah mata kaki enggak memenuhi syarat kecuali menurut mazhab lain. Ya. Imam Daud, Hadawiyah, kaum Hadawiyah itu kelompok dari pengikutnya Imam Zaid bin Ali, dan juga itu adalah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ada seperti itu. Bahkan itu namanya. Jadi jangan jangan menganggap jawrob. Jawrob itu adalah kalau bahasa kita kaos kaki. Tapi bukan kaos kaki yang di dalam fikih lampu jawrob itu adalah sepatu yang tidak menutup mata kaki, atau sepatu jenis itu adalah kayak jawrob. Jadi Imam bin Hanbal mengatakan sepatu biasa itu adalah boleh-boleh saja biarpun tidak menutup. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i adalah harus menutup mata kaki. Adapun masalah para muhaddisun itu, mereka adalah mengumpulkan hadis itu menurut beliau adalah ada yang makanya sahih. Kalau Imam Ghazali, Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah mengatakan hadis ini adalah sahih. Tapi yang lainnya kayak Imam Hakim dan sebagainya tidak. Beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis saja, baru nanti di antara hadis itu dikatakan sahih oleh beliau, di antara yang lain dibiarkan biar orang lain mencarinya. Maka itu ada tingkatan. Sehingga semua kitab hadis tidak bisa menyamai seperti kitab Bukhari dan Muslim, karena Imam Bukhari dan Muslim dari awal sudah mengatakan tidak aku kumpulkan di sini kecuali hadis sahih. Hadis sahih yang dikumpulkan dari hadis sahih. 7000 hadis Imam Bukhari mengunggah, 7000 seberapa. Dari 7000 itu yang tidak terulang-ulang kalau dikumpulkan 4000. Dan itu hadis sahih semua. Maka kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari sahih. Tapi kalau imam-imam yang lainnya, Imam Ad-Darqutni, Imam Hakim dan sebagainya, baru dikatakan sahih adalah jika sang imam mengatakan hadis itu sahih atau membiarkan saja. Kecuali mengatakan beliau itu ini hadis adalah lemah, baru dikatakan lemah. Maka disinilah kesempatan yang luar biasa bagi para ulama untuk berbeda pendapat tanpa harus merendahkan yang lainnya. Maka di antara ulama-ulama itu nanti ada yang digelari oleh para muhaddisin ini mutasahil fil hadis. Seperti Imam Hakim, Imam Habib, Imam Hakim itu adalah gampangin dalam tasahih hadis. Jadi bainal mutasyaddidin wal mutasahilin antara utang tasyaddud. Wa Imam Al-Bukhari itu kenapa paling tinggi? Paling ketat urusan hadis. Kalau Imam Muslim di bawahnya. Imam berikutnya di bawahnya. Jadi karena keketatan di dalam syarat, maka itu menjadi semakin dipercaya. Contoh Imam Bukhari dengan Imam Muslim berbeda masalah ittisalus sanad. Bersambungnya sanad antara guru dengan murid itu harus sambung. Jadi kalau orang ya sambung itu maksudnya gimana? Kalau menurut Imam Bukhari harus terbukti pernah ketemu ngambil kayak gini. Hakikatul liqa, hakikat bertemu itu harus ada. Tapi kalau Imam Muslim tidak, imkanul liqa, pokoknya satu masa mungkin ketemu, ya itu sudah dihukumi dia bertemu. Itu saja. Makanya di saat seperti itu derajatnya Imam Bukhari, hadis Bukhari lebih kuat dan derajatnya hadis Muslim di bawahnya. Dan begitu seterusnya sesuai dengan kadar kejelian para muhaddisin itulah secara otomatis kitab itu akan terangkat. Maka dari itu ada sebagian muhaddis itu merendahkan Imam Hakim na'udzubillah. Sehingga seolah-olah riwayat tasheh dari Imam Hakim direndahkan semua. Karena apa? Karena salah paham. Imam Hakim digelari mutasahil. Orang yang ngentengin. Maksudnya mengentengin itu bukan berarti orang remehkan hadis. Tidak. Beliau punya syarat agak digampangin. Tapi banyak hadis yang ditasheh oleh Imam Muslim, Imam Hakim juga sah, sahih. Maka dari itu ini kerjaan orang-orang besar. Bukan orang kemarin sore ngambil komputer beres, itu kan. Ini orang muhaddis akhir zaman hafal tidak, tapi mengatakan lebih hebat dari Bukhari itu. Keluar muncul anti tasawuf, anti tawassul, anti maulid Nabi, orang sakit. Semoga Allah menyembuhkan anak keturunannya dan pengikut-pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah pembatas di dalam wudu, benar ditanyakan. Enak di dalam fikih itu kalau disebut dengan urfan. Uruf. Uruf itu pokoknya air tidak sampai kepada kulit karena ada pembatasnya. Uruf. Pembatas itu seperti apa sih yang nempel itu? Mereka mengatakan uruf. Uruf itu diantaranya mengatakan segede gandum. Ada segede kuku, ada segede uang dirham. Nah ini, cuman begini, kalau sudah ulama tidak membatasi, tapi pakai huruf-huruf itu umumnya, orang anggap gede atau kecil. Kalau sudah ulama mengatakan huruf itu enak, tapi biarpun enak, kita tetap hati-hati. Jadi kalau kecil, jadi kalau sudah terlihat, makanya terlihat ada yang nempel. Kalau masih perlu dicari-cari, itu tidak. Tapi kalau sudah terlihat, oh ada barangnya, maka saat itu tidak sah kalau tidak kita hilangkan. Tapi kalau masih perlu mencari-cari, dilihat ini ada, nah, itu sudah enggak wajib. Tapi kalau sudah terlihat, kalau terlihat berarti kan ini gede, ini biasa. Maka umumnya seperti itu, namanya uruf. Asalkan sudah terlihat jelas, enggak usah mencari-cari, maka saat itu adalah menghalangi air ke kulit dan saat itu menjadikan wudu itu tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada lagi satu lagi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah pengajian saya pernah mendengar seorang mubalig yang menerangkan tentang takdir. Di antaranya bahwa usaha apapun manusia tidak akan bisa merubah takdir Allah. Yang saya pertanyakan dan sempat saya pernah membaca sebuah buku bahwa konon takdir itu ada dua, ada takdir mubron dan takdir mukoyat. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Kemudian kalau kita membaca sebuah ayat dari Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atau dari sebuah hadis bahwa manakala kita pengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Artinya dari ayat dan hadis tersebut sepintas kita bisa menilai bahwa usaha manusia sepertinya bisa merubah takdir Allah. Bagaimana penjelasan Bu ya? Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada, Pak. Belakang, belakang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin yang sempat saya dengar mengenai penjelasan sunnah tadi tidak dalam penjelasan nikah tadi. Sunnah dalam pengertian yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah ini kita tahu setelah Rasulullah itu hidup selama berapa tahun ya, saya agak lupa, kata saya batasin 24 jam. Ini apakah semua perbuatan Rasulullah selama 24 itu menjadi sunnah? Terus kemudian sunnah sebagai pengertian sebagai hukum. Apakah semua yang dilakukan Rasulullah adalah menjadi hukum? Hukum dalam pengertian dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Terus yang terakhir, selama ini saya mengacu ke fikih sunnah Said Sabiq. Mohon penjelasan siapa Said Sabiq itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang takdir. Dalam hadis Jibril tentang iman, Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengajari umat Nabi Muhammad tentang mal Islam wa mal iman. Al iman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Iman dengan qada' qadar, baik buruknya, bahwasanya itu adalah dari Allah. Di situ ada pembahasan apa qada', apa qadar. Lalu ada takdir. Qada', qadar. Kalau qada' diartikan ilmu Allah terhadap apa yang akan terjadi. Punya cucu berapa nanti kira-kira kita? Belum tahu ya. Allah sudah tahu. Mati di mana nanti? Allah sudah tahu. Itu namanya qada'. Jadi semua ini tidak terjadi kecuali sesuai dengan qada' Allah. Kalau qadar adalah ilmu Allah terhadap apa yang telah dan tengah terjadi. Allah tahu kita begini. Tadi malam kita ngapain, Allah juga tahu. Sebenarnya itu dikembalikan kepada ilmu Allah bima kan wa bima sayakun. Ilmu Allah terhadapnya. Kemudian dengan kudrah Allah, kuasa Allah, Allah menjadikan kita seperti ini dan Anda seperti itu namanya takdir. Dan takdir Allah itu sesuai dengan qada qadar. Ketentuan Allah itu, Allah menentukan Anda menikah, punya anak. Dan ketentuan ini sesuai dengan qada qadar Allah. Lah bahasa ini diterjemahkan oleh para ahli akidah ada namanya qada mubrom dan muqayyad. Qada mubrom muqayyad. Ini adalah pembahasan yang sudah benar-benar terjadi, ada yang terjadinya ini nanti adalah ada sangkut pautnya dengan yang lainnya. Misalnya kita duduk di sini selesai. Ini qada ketentuan Allah yang sudah ditentukan. Tapi nanti malam ini mau makan ya. Jadi belum. Jadi nanti makan itu, kenyang itu adalah juga ketentuan Allah. Akan tapi orang ini baru kenyang nanti kalau dia makan. Kita lupakan istilah itu. Kadang orang, mohon maaf ini, banyak kitab akidah itu memang ditulis oleh orang cerdas sehingga kadang orang belajar akidah memahami kalimat-kalimat yang sulit, lupa intinya. Sebenarnya sudah dikasih seperti Imam Baijuri. Itu sudah ngerti. Malayadurru jahluhu. Kayak gitu-gitu layadurru jahluhu. Jadi enggak tahu pun enggak apa-apa. Sebab kadang kalau sudah pembahasan pelik masuk bab-bab falsafah, itu orang kemeng. Dipikir ilmu akidah itu ruwet. Pelik. Imam Ghazali kurang apa? Jago falsafah. Tapi nganjurkan, jangan urusan sama yang begitu. Tapi gini jelas ya ketika kita gambarkan. Jadi semua ini yang terjadi atas ketentuan, atas qada' qadar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan sesuatu itu pasti sesuai dengan ilmu Allah. Jadi kita bakal begini, Allah sudah tahu. Kita bakal duduk di sini, Allah tahu. Nah, kemudian lah kok ada usaha kita ini ada maknanya atau tidak? Tinggal kita melihat dengan mata kita atau mata Tuhan. Allah tahu tidak kalau kita besok itu mati di mana misalnya? Di Cirebon misalnya. Allah tahu tidak? Kita? Sudah. Ini kunci. Berarti beda dong ilmu kita dengan ilmu? Nah, karena Allah tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tidak tahu. Nah, maka menjadilah hamba yang sesungguhnya. Jadi jangan sok tahu esok hari. Jangan sok tahu. Tapi kita atas dasar hamba yang tidak tahu. Karena tidak tahu, Allah memberikan akal, maka usaha. Kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Jadi ketentuan Allah. Kalau kita dikasih tahu, kita tidak bisa tidur. Kita. Kalau dikasih tahu besok, minggu depan mati, gimana? Ayo. Pusing ya. Rahmat Allah, Allah menutupi. Jadi adalah maka usaha itu hakikatnya kalau menurut pandang Allah ya enggak berubah. Tapi menurut bahasa kita adalah berubah. Wong tadi saya lapar kemudian saya makan, usaha makan saya menjadikan saya kenyang. Kayaknya begitu. Allah sudah tahu ente bakal kenyang. Itu kita gambarkan contoh sederhana. Indramayu ya. Cirebon. Ini kami ulang-ulang kisah ini. Kalau kita ke arah sana, ke arah timur ya. Timur namanya mana? Cirebon. Kalau ke arah barat, Indramayu. Coba. Kalau orang mau ke Indramayu kemana? Hah? Barat ya? Mana utara? Sana utara ya? Sana mana? Bingung ya ini. Oh ya, balik ya. Kiblatnya sini. Utara Indramayu, Cirebon Selatan. Kalau orang mau ke Indramayu lewat mana? Ke utara. Kalau misalnya Ustadz Zaki mau ke Indramayu ke selatan, orang bilang apa? Bener? Ustadz contoh Ustadz. Kanap. Baik, sekarang ada cerita. Jamaah ini ada bonus nih. Ada satu orang kaya ngasih bonus 5 orang. Yang keluar namanya dapat duit di Indramayu 5 juta. Tapi jangan sampai besok jam 10 belum diambil ya. Bukanya mulai jam 7 sampai jam 10, boleh ngambil. Fulus. Fulus ya? 5 juta. Baik. Akhirnya jamaah yang 5 dapat itu, kira-kira ngambil duitnya di mana? Di Cirebon atau Indramayu? Baik. Pasti dia akan naik mobil, naik angkot, pergi ke Indramayu. Ini jujur, bahasa sederhana saya. Satunya 4 ke Indramayu, 1 ke Cirebon. Orang bilang apa kira-kira dengan yang satu ini? Gila, Indramayu sana ke Cirebon. Lalu dia berhujah, kalau memang itu takdir duit saya kan pasti jatuh milik saya. Yang 4 mengikuti jalur ke Indramayu. Betul atau tidak jalur ini? Betul. Coba kami tanya. Itu pasti dapat enggak duit nanti? Belum. Sampai Marta Singa tabrakan jeder. Ayo, Marta Singa ya? Surya neng. Pokoknya sana. Sana tabrakan jeder. Loh, ya kan? Setelah tabrakan tatanya dibawa kemana? Ke Cirebon. Ya Allah. Duit enggak dapat masuk Cirebon. Yang nyelonong ke sini tadi kiri mau ke Cirebon, lagi jalan kaki. Mau ke mana? Ketemu temennya. Ya mau ngambil duit. Di mana? Di Indramayu. Kok ke Cirebon? Ya, disimpan. Ya kalau memang dapat duit saya, duit saya. Sudah yuk ikut saya naik mobil sajalah. Ke mana? Indramayu. Sekalian. Ya. Ya. Tapi waktu dia keluar kita katakan gila kan? Gila. Ingat. 4 orang tadi kalau tahu bakal tabrakan pergi atau tidak? Nah, tidak pergi. Jadi dia pergi itu berusaha. Usaha itu enggak ada artinya di hadapan Allah karena Allah tahu bakal tabrakan itu. Tapi menurut hitungan kita ada artinya atau tidak? Ada. Baik, besok lagi ada. Besok lagi ada kejadian yang sama. Dapat bonus lagi sama 5 juta. Ya. 4 orang, 5 orang pergi ke Indramayu semuanya. Baik, berusaha pakai mobil jalan menuju Indramayu. Akhirnya dapat duit. Yang menjadikan dapat duit usahanya atau ketentuan Allah? Kalau usaha, kemarin orang usaha tabrakan, sekarang usaha enggak dapat. Ini dialah makna ini. Bahwasanya kalau kita bicara tentang apa yang terjadi kalau dengan mata kita, maka usaha ini Rasulullah Allah berbicara dengan bahasa kita. Allah berbicara dengan bahasa kita. Tapi hakikatnya adalah tidak ada yang merubah takdir ketentuan Allah. Semuanya sudah dituliskan. Umurmu sebegini, inimu sebegini, hartamu sebegini, meninggalmu begini ditentukan oleh Allah. Tapi semua ditutup oleh Allah. Nah, maka usaha ini seolah-olah ada artinya. Kita gambarkan lagi contoh, karena ini hal yang sangat pelik, kita sering membuat contoh. Ada sebuah sinetron Islami, bukan sinetron aneh-aneh, film Islami. Ya. Ada sebuah film Islami, di situ kisahnya ada seorang pemuda yang terdidik, akhlaknya mulia, santun. tidak melihat orang tua kecuali sangat menghormati. Kalau dia pakai mobil sekalipun, kalau ada orang mau nyebrang, dia berhenti untuk menyebrangkan wanita tersebut, ibu tersebut untuk nyebrang. Sangat tersentuh. Kalau ada orang susah, dia mudah menangis. Pertolongannya, dia kaya mudah menolong. Suatu ketika mendengar seorang ibu sekarat. Ya kan? Katanya, ada ngasih informasi, katanya sudah 3 hari tidak makan. Maka dia akhirnya mengambil satu makanan di bawah. Karena tempatnya mobil tidak masuk, maka dia harus memasuki semak belukar. Tiba-tiba lihat, di saat dia memasuki semak belukar, ada orang yang menguntit. Orang ini tahu kalau ini orang kaya, pasti bawa duit ya. Akhirnya dikuntit dari lapak belakang. Tiba-tiba sudah dekat mau ditusuk. Oh, apa? Menurut kita semua, kaget kan? Jangan, dia orang baik kan, kita bela kan? Kita sudah sebut, oh deg-degan atau tidak? Kita deg-degan, ya Allah orang baik mau dibunuh. Kalau sutradaranya mah tertawa, tenang, selamat, ya kan? Digigit ular tuh entar lagi, baru menusuk digigit ular ya. Coba di saat kita melihat film tersebut, film Islami tersebut deg-degan, padahal sutradara mah tahu kenapa deg-degan. Ya, padahal selamat. Makanya kalau sudah tahu ceritanya dulu enggak enak kan? Maka Allah itu adalah sutradara kita semua, tahu kita di mana. Cuman kadang orang masih belum bisa memahami. Kayak begini ini. Karena apa urusannya? Urusan akhirat. Tapi kalau urusan fulus sama dunia mah gampang. Coba barangkali ini harus hadir sate semuanya. Lagi lapar-lapar semuanya. Jujur, lagi lapar ada sate, bakso, nasi jamblang. Lapar, seharian enggak makan. Ada enggak yang ngomong? Kalau memang sudah takdir, saya bakal kenyang. Ada enggak? Kenapa urusan fulus, urusan makanan cerdas nih? Kenapa setiap pagi keluar kerja? Ayo tanyakan. Kenapa kok ada orang ngomong, kalau memang saya takdir kaya, bakal kaya, nongkrong di rumah. Kalau memang saya takdir dikasih makan oleh Allah, pasti dikirim ke mulut saya. Enggak ada. Kalau urusan dunia mah orang lupa, tapi urusan akhirat saja lupa. Kalau urusan dunia enggak ada lupa. Maka sebenarnya pembahasan takdir ini akan ruwet kalau kita hubungkan dengan urusan akhirat. Kalau urusan dunia cepat paham. Coba, urusan dunia cepat paham. Enggak ada orang kalau urusan dunia mengatakan takdir, usaha. Tapi kalau urusan akhirat, takdir. Musibah. Padahal digabungkan ini semuanya. Jadi begini, tidak usah ragu urusan ketentuan takdir. Jadi semua yang terjadi ini adalah Allah yang tidak ada yang bisa merubah takdir semuanya ini. Tapi kalau kita pandangan Allah, tapi kalau pandangan kita jelas gimana? Ini tidak akan bisa berubah ke meja kecuali atas usaha saya. Berubah? Naik. Siapa yang mengatakan tidak berubah? Berubah ini saya bisa berubah ya. Itu cara pandang kita. Tapi menurut Allah, itu sudah tahu. Berapa banyak orang mengangkat begini, tak tanya Pak. Stroke-nya datang, enggak bisa ngangkat. Jadi yang bisa menjadikan berubah ini Allah. Bukan kita. Kita punya kemauan. Ini kalimat, ini akidah yang paling pelik di dalam masalah urusan bagaimana kuasa Allah hubungannya dengan kemampuan kita. Saya berkeinginan. Allah juga berkeinginan. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan, saya bisa melakukan ini semuanya karena saya kemampuan. Ini saya bisa nih buktinya. Siapa mengatakan tidak bisa? Jadi seolah-olah Allah lepas tangan di sini nih. Tapi di saat bertanya, tahu enggak orang irtias apa Ustaz? Gemeteran itu, orang yang tua. Ya? Menggigil. Coba orang menggigil suruh diam bisa enggak? Tanyakan orang Mu'tazilah, Pak kenapa menggigil? Enggak tahu. Ya kan kamu bisa gerak tanganmu, diam. Enggak bisa, ya kan? Berarti ada kekuatan di luar diri kita ini, yaitu kekuatan Allah. Orang menggigil. Jadi ada kekuatan Allah. Maka untuk disederhanakan begini. Antara kemauan kita punya kemauan. Hakikat kemauan. Allah punya kemauan. Menurut akidah kita. Kalau Jabariyah mengatakan, semua itu Allah. Saya begini Allah, zina Allah, ini Allah, ini kurang ajar. Mu'tazilah sombong, ini lho aku. Mau ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Akal kita, untuk kita bisa dituntut untuk bertanggung jawab. Maka kita diberi oleh Allah kemauan. Lalu bagaimana kedudukan kemauan kita di hadapan kemauan Allah? Tetap kemauan Allah yang nomor satu. Sehingga bahasa ini disederhanakan dalam akidah. Kalau pembahasan akidah masalah ini sederhanakan, dicatat. Allah yurid an turid. Allah berkehendak kepada Anda untuk berkehendak. Maka Anda punya kehendak. Jadi saya berkehendak karena Allah ber. Kalau Allah tidak berkehendak, saya berkehendak, saya tidak punya kehendak. Jadi saya punya kehendak karena Allah berkehendak, saya berkehendak, maka saya punya kehendak. Ya, enggak, kehendak itu kemauan saya. Baik, orang demam suruh makan, mau tidak? Coba, katanya kehendak-kehendakmu sendiri. Coba orang sakit, Ustaz. Lagi sakit, makan pahit semua lidah. Ini kata orang enak semua, goblok. Benar nih orang, mana kehendakmu ya? Allah tidak berkehendak, selesai. Kenapa? Susah. Jadi memang bahasan akidah ini harus banyak insaf. Bukan berarti ini saya punya kehendak dia. Kita tidak akan berkehendak kecuali Allah berkehendak. Maka pembahasan yang panjang tentang itu semua disederhanakan Allahu yuridu an turida. Allah menghendaki Anda untuk berkehendak, maka Anda punya kehendak. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tamarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina tutir alaina innaka ala kulli shadir. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina wa hdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannif aisha ma dhahara matan. Allahumma ya rabbana waffiqna ilal khair. Allahumma kama waffaqta ahlal khair ilal khair fa'anna fa'anta ala lahum fa'inna ya Rabbana lil khair wa a'inna 'alaih. Allahumma ya Allah, seperti Engkau telah memberikan taufik kepada orang-orang untuk kebaikan, maka berikan taufik kepada kami untuk kebaikan. Jadikan kami orang-orang pilihan-Mu ya Allah, di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan kami orang yang mencintai-Mu ya Allah, mencintai kasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami orang yang beradab kepada-Mu, beradab kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, beradab kepada ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, beradab kepada syariat-Mu Nabi Muhammad, syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat yang menghantarkan kepada ridha-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat, jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, bahagiakan kami semua ya, di rumah tangga kami, di keluarga kami. Berikan kepada kami anak yang soleh, solehah. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang ridha, yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman, ya Allah, dalam akidah yang ridha, akidah ahli sunnati wal jamaati, ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah, sufiyah, asyariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Tidak ada ingatkan, belum ada yang dijawab satu tadi. Baik. Tidak diingatkan, lupa kan? Pertanyaan punten Pak, dijawab sekali supaya tidak. Mohon diingatkan, kita ini lupa, sudah tua ini. Baik, baik. Ada sunnah itu dalam pembahasan sunnah. Mohon maaf ini supaya tidak. Ada sunnah di dalam pembahasan ilmu hadis, maka sunnah adalah pekerjaan Nabi Muhammad, omongan Nabi Muhammad, keputusan Nabi Muhammad itu sunnah atau yang sering disebut hadis. Adapun sunnah di dalam pembahasan fikih adalah yang ada pahala jika dilakukan, biarpun itu tidak diucapkan oleh Rasulullah. Misalnya, tetangga kita sakit, lalu kita kasih obat. Enggak pernah mengatakan, kalau kamu ngasih obat tetanggamu itu kamu dapat pahala, tidak. Tapi pekerjaan ini sunnah karena Rasulullah memberi contoh untuk nolong orang lain. Jadi di dalam masalah pembahasan fikih, sunnah itu adalah sesuatu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Nah kemudian setelah itu, semua pekerjaan Rasulullah itu apa bisa disebut sebagai sandaran hukum? Semua pekerjaan Rasulullah adalah sandaran hukum. Dan wajib bagi umatnya untuk mengikuti dalam hal yang diwajibkan. Dan wajib meninggalkan dalam hal yang dilarang. Kemudian setelah itu ada kekhususan. Ada kekhususan Nabi Muhammad yang tidak boleh diikuti. Dan ini yang bahas adalah ulama. Bukan setiap yang dilakukan Rasulullah adalah wajib. Kalau kita ngikuti wajibnya Rasulullah, enggak kuat. Tahajud wajib buat Rasulullah. Witir wajib buat Rasulullah. Ya. Ada pun kekhususan menikah Rasulullah dengan 7 istri atau 11 istri. Banyak kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua dikembalikan kepada para ulama. Adapun Sayyid Shafiq dan fikih sunnahnya adalah kitab bacaan dan bukan kitab pegangan. Kalau membaca baca tapi jadikan pegangan, tidak. Mereka tidak mengajari kita kembali kepada fuqaha, tidak madhab Hanafi, tidak Syafi'i, tidak Hambali. Hanya mengambil hadis seolah-olah fikih sunnah, dan kalau seperti itu kadang kita pulang kampung kita ngerusak kampung kita. Kita membaca Sayyid Shafiq. Kita baca sederhana, akan tapi bukan itu. Kalau mau belajar fikih, bukan dari fikih sunnah Sayyid Shafiq. Nah, ini adalah kitab hadis di serai ini. Karena itu menganggap seperti mujtahid, sehingga orang pulang bisa menyalahkan fikihnya fikih Sayyid Shafiq. Ini enggak batal wudu, ini begini, berbeda dengan masyarakatnya, karena manhajnya bukan manhaj madhab, manhajnya manhaj seolah-olah kayak mujtahid, sementara beliau adalah bukan mujtahid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.